mandi junub muttafaqun alaih. Zada Muslim faqalat Ummu Salamah, ditambah riwayat Muslim Ummu Salamah mengatakan wa hal yakun hadza, apakah yang seperti ini bisa terjadi, perempuan mimpi basah? Kalau Nabi ya bisa, kenapa enggak bisa? Famin aina yakun syabah, kalau seandainya enggak bisa ya enggak akan ada kemiripan anak mirip ibunya, anak mirip bapaknya, ya enggak mungkin. Artinya perempuan juga punya syahwat, perempuan juga mimpi basah. Sama saja seperti laki-laki mimpi basah. Because the shayin al-ma'jam wa sukin al-mu'ahada wa bifathiha wa fathim ma'lugatan. Sehingga jangan kaget kalau perempuan mimpi basah juga. Ya, karena ya manusia, manusia. Allah ciptakan seperti itu. Berkata Imam Sanani rahimahullah, ittafaqu asy-syaikhan 'ala ikhraji min turqin an Ummi Salamah wa Aisyah wa Anas. Bukhari Muslim bersepakat keduanya, hadis ini dikeluarkan dari jalan Ummu Salamah, Aisyah, Anas bin Malik. Waqa'at hadhihi mas'alah lin-nisa min as-sahabiyat. Permasalahan ini terjadi di kalangan wanita para sahabat Rasulullah SAW, Kakhawlah binti Hakim inda Ahmad, seperti sahabat sahabiyat Khawlah binti Hakim, ya, dari riwayat Ahmad, Nasai, Ibn Majah, kemudian juga Sahlah binti Suhail yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, kemudian Busrah binti Sofwan an Abi an Ali bin Abi Syaibah. Nah, jalannya banyak ya. Wal hadithu dalilun ala anna al mar'ata tara ma yarahu ar-rajul fi manamihi. Kata Imam Sanani rahimahullah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita mimpi basah sebagaimana lelaki pun demikian mimpi basah. Wal muradu idza anzalatil ma, yang dimaksud adalah apabila keluar air mani. Kama fil Bukhari, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih al-Bukhari, qala na'am idza ra'atil ma. Ya, iya, dia harus mandi. Kalau seandainya dia melihat air, artinya air mani, keluar air mani. Ai al-mani ba'da al-istiqal. Keluar air mani setelah dia bangun dari tidur. Wa fi riwayatin hunna syaqa'iq rijal, karena wanita itu kenapa mimpi basah? Ya karena belahan jiwa laki-laki ya wanita. Akhraja al-Hamzah ila an-Nasa'i min hadithi Anas an min hadithi Aisyah. Wa fi ma yadullu 'ala anna dhalika ghalibun min halin nisa' ar-rijal. Keadaan wanita secara umumnya seperti laki-laki. Waraddun ala man za'ama anna manil mar'ah la yabruz. Ini bantahan terhadap pendapat bahwasanya air maninya perempuan tidak memancar. Wa qawlu fa min ayna yakunu syabah istifham inkari. Ucapan Rasulullah SAW, kalau seandainya perempuan tidak mimpi basah, dari mana serupa anak menyerupai, mirip ibunya, mirip bapaknya, mirip kakeknya, mirip neneknya misalnya. Ya enggak mungkin, pasti mimpi basah. Maksudnya bahwa takrir annal walada taratan yishbu abah wa taratan yishbu ummah wa akhwalah. Ya. Karena yang namanya anak itu bisa saja mirip ayahnya, ibunya, pamannya, kakeknya. Fa'ayul ma'ain ghalaba kana syabah lil ghalib. Air yang banyak maka akan mendominasi. Ya, akan mendominasi apa? Nah, kemiripan anak itu. Sama masalah kesehatan juga sama. Misalkan ibunya sakit-sakit, ya sama. Makanya ada istilah kesehatan apa? Ini sakit diabetes dari apa? Faktor? Faktor apa? Orang tuanya, faktor gennya. Ya. Nah, orang tuanya kena flek, anaknya kena flek. Orang tuanya kena diabetes, anaknya kena diabetes. Orang tuanya kena jantung, sama. Dan seterusnya, seperti itu. Sehingga gak heran, misalkan kedua orang tuanya sering batuk, anaknya batuk. Ya gak heran, karena dari air maninya. Artinya bobot, bibit, ya bibitnya, gennya, karena syabah juga masuk. Baik rupanya maupun organ tubuhnya. Nah, sehingga kalau mau mendapatkan ya keturunan yang sehat, ya orang tuanya juga harus sehat. Ya. Nah, bisa gak disembuhkan? Ya bisa. Kenapa gak bisa? Insya Allah bisa. Dengan izin Allah bisa. Kenapa gak bisa? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wallahu a'lam bishawab.